Wong tuaku ora setuju yen kowe lan aku bersatu. Kondomu marang aku, kowe bakal berjuang. Pengingatku marang seliramu, ojo sampai salah dalam. Aku ra mundur de teko atimu, masih yo sandaya ra ngerestuiku. Koyo tepung kanji nong dhuwur meja, yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa. Kalau kamu ragu, optimis wae, Gusti mboten sare. Optimis wae, Gusti mboten sare.